الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan dari ahlul furud yang mendapatkan warisan setengah, dan mereka ada lima golongan. Siapa saja? Suami, zauj, البنتو، الأخت الشقيقة، أنتم دغرنغارن، بنت ابن، الأخت الشقيقة، sudah empat، الأخت تياب. Saudara perempuan saya. Baik. Tanyaan yang kedua, ashabur rubu' wahum ihnan. Ahli waris yang mendapatkan kadar seperempat. Itu ada dua golongan. Suami istri. Suami istri. Ini dua golongan yang termasuk ahli waris yang terkadang mendapatkan bagian seperempat. Yang pertama, az-zawju, suami. Yastahiqquhu inda wujudi al-far'il waris. Suami mendapatkan seperempat ketika si mayit memiliki keturunan. Al-far'u al-waris. Si mayit memiliki keturunan, punya anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Anak secara umum. Maka apabila si mayit memiliki anak, atau seterusnya ke bawah, cucu, maka dia mendapatkan seperempat. Yang kedua, az-zawjatu, istri. Tastahiqquhu inda adamil far'il waris. Istri mendapatkan warisan seperempat apabila tidak ada keturunan. Apabila yang meninggal tidak punya anak. Maka dari sini kita mengetahui bahwa suami terkadang mendapatkan seperdua dan terkadang mendapatkan seperempat. Dia mendapatkan seperdua apabila yang meninggal tidak memiliki keturunan. Nah, di sini suami mendapatkan seperdua apabila yang meninggal tidak punya anak. Namun jika yang meninggal ini memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat. Jadi suami antara seperdua dan seperempat. Tidak ada yang lain. Adapun istri disebutkan di sini, dia mendapatkan seperempat apabila yang meninggal, yaitu suaminya, tidak memiliki anak. Salisan. Yang ketiga, ashabut tumun. Ahli waris yang mendapatkan warisan seperdelapan. Ini hanya satu saja, yaitu istri. Az-zawjatu. Istri. Fa'akthar. Satu istri atau lebih. Tetap mendapatkan seperdelapan. Jika seseorang meninggal, dia meninggalkan dua istri, maka seperdelapannya dibagi dua. Jika istrinya 3, 1/8-nya dibagi 3. Jika 4, 1/8-nya dibagi 4. Jadi az-zawjah fa'akthar 'inda wujudil far'il warith. Apabila si mayit memiliki atau meninggalkan keturunan, punya anak atau seterusnya ke bawah. Jadi ahli waris yang mendapatkan 1/8 hanya satu golongan, yaitu istri saja. Rabi'an, yang keempat, ashabus tsulutsain. Ahli waris yang mendapatkan warisan 2/3. Arba'atun, dan mereka ada 4 golongan. Wahum, mereka adalah yang pertama al-banatu. Yang pertama al-banatu, anak-anak perempuan 2 atau lebih. Apabila seseorang meninggal dan dia meninggalkan 2 anak perempuan atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Selama tidak ada anak laki-laki. Seseorang meninggal, anaknya 2, dua-duanya perempuan. Atau anaknya 3, seluruhnya perempuan. 4, seluruhnya perempuan. Maka mereka mendapatkan bagian 2/3 dari harta. Inda adamil mu'assib, apabila tidak ada yang mentaksib, yaitu anak laki-laki. Sebab jika anak laki-laki ada, maka mereka menjadi ahlu taksib, yang mendapatkan sisa. Wa huwa ibnul mayyit, yang dimaksud al-mu'assib yaitu anak dari si mayyit, lisulbihi. Lisulbihi, yaitu dari keturunannya maksudnya. Fi halati kaunihinna ithnataini fa akthar, dalam keadaan jumlah anak perempuan 2 atau lebih. Kaunihinna jam'an, jadi jumlah mereka jama', yakni 2 ke atas. 2 ke atas. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3. Jadi anak perempuan, kesimpulannya anak perempuan jika sendirian tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan yang lain, jadi dia sendirian semata wayang, maka dia mendapatkan berapa? 1/2. Namun kalau anak perempuan berjumlah 2 atau lebih, tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3. Yang kedua, banatul ibni, cucu dari anak laki-laki, bintul ibn. Juga syaratnya 2 ke atas. Syaratnya 2 ke atas. Apabila cucu perempuan dari arah anak laki-laki, bintu ibn, berjumlah 2 atau lebih, dan tidak ada yang laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian dari warisan. Inda adamil mu'assib, nah, apabila tidak ada yang mentaksib, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa huwa ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi murni yang ada adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa adami al-far'il warith, dan tidak ada al-far'il warith, tidak ada keturunan atau anak yang menjadi ahli waris. Yang menjadi ahli waris, yaitu yang ada cucu, anaknya sudah meninggal semua. Si mayit ketika dia meninggal, yang masih hidup adalah cucu perempuannya, berjumlah 2 atau lebih. Dari situ mereka mendapatkan 2/3. Syaratnya tidak ada yang di atasnya, dari anaknya. Anaknya sudah meninggal semua. Yang tersisa adalah cucu. Wa huwa ibn, yaitu anak laki-laki. Wa ayyakunna ithnataini fa akthar, dan berjumlah dua atau lebih. Maka di sini juga kita sudah mengetahui bahwa bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, kadang mendapatkan setengah dan terkadang mendapatkan 2/3. Dia mendapatkan setengah apabila dia hanya satu orang cucu wanita dari anak laki-laki. Namun kalau berjumlah dua atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Yang ketiga, al-akhawatu syaqa'iq, saudara perempuan kandung, berjumlah dua atau lebih. Ayakunna ihnataini fa'akthar, apabila berjumlah dua atau lebih saudara perempuan. Wa adamil mu'assib lahuma, dan tidak ada yang menta'asib dari saudara laki-laki. Wa huwal akhu syaqiqu fa'akthar, itu saudara laki-laki satu atau lebih. Wa adamil fa'il waris, dan dengan syarat dia mendapatkan warisan 2/3 apabila si mayit tidak meninggalkan keturunan, tidak punya anak. Wa humul auladu wa auladul banin, yang dimaksud al-far'ul waris adalah anaknya atau cucu dari anak laki-laki. Ini yang ketiga. Berarti kita juga sudah mendapatkan kesimpulan bahwa saudara perempuan kandung dia menjadi ahli waris dengan ukuran warisan kadang setengah, kadang 2/3. Dia mendapatkan setengah apabila saudara perempuan seorang diri, satu saja, tidak lebih dari satu, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Maka di sini al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan kandung mendapatkan setengah. Namun jika saudara perempuan kandung yang ditinggal berjumlah dua atau lebih, maka mereka mendapatkan harta 2/3. Yang terakhir, yang keempat, al-akhwatu li'ab. Al-akhwatu li'ab, saudara perempuan seayah. Syaratnya ayyakuna ithnataini fa akthar, jumlahnya harus dua atau lebih. Inda adamil mu'assib, dan tidak ada yang menta'asib dari saudara laki-lakinya. Wa adamil far'il waris, dan tidak ada keturunan dari si mayyit yang hidup. Wa adamil asyqa wa syaqaik, dan tidak ada saudara perempuan atau saudara laki-laki sekandung. Jadi kesimpulannya bahwa bagian mereka yang mendapatkan 2/3, mereka ini adalah golongan orang-orang yang mendapatkan setengah apabila seorang diri, kecuali satu, yaitu suami. Suami tidak termasuk. Namun selain suami yang mendapatkan bagian setengah, itu ada empat yang telah kita sebutkan, yaitu al-bint, anak perempuan, bintul ibn, cucu dari anak perempuan, al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan sekandung, dan al-ukhtul li'ab, saudara perempuan seayah. Empat ini, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, mereka semuanya termasuk kelompok yang mendapatkan warisan 1/2 apabila satu orang. Namun apabila yang ditinggal dari empat golongan ini, yang ditinggal dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian 2/3 apabila memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ini ma'asyara alaikum rahimahumullah. Jadi kita sudah mengetahui setengah. Yang setengah ada 5 golongan. Yang kedua, 1/4. 1/4 ada berapa golongan? Ada 2, yaitu suami dan istri. Seperdelapan ada berapa golongan? Satu golongan yaitu istri. Kemudian 2/3 ada berapa golongan? 4. Yaitu mereka adalah orang-orang yang termasuk ahli waris yang mendapatkan seperdua kecuali suami. Kecuali suami. Yaitu bint, al-bint, bintul ibn, al-ukhtu syaqiqah, dan al-ukhtu li'ab apabila mereka berjumlah 2 atau lebih. Baik. Sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada teman yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.